Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini hujan. Tapi alhamdulillah kita bisa ta'lim di tempat ini. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang selingan, karena banyak yang tidak hadir, tentang jenis-jenis kesyirikan. Kita murojaah ulang kembali tentang pembahasan kita dalam kitab Tauhid, macam-macam kesyirikan. Perlu kita tahu ya kaum muslimin, manusia jatuh pada kesyirikan dikarenakan dua hal. Manusia menyembah kepada selain Allah dikarenakan dua hal. Yang pertama, adanya keyakinan selain Allah bisa memberikan kebaikan bagi dia, mengabulkan doa, memberikan apa yang dia minta, mengharapkan kepada selain Allah yang disangka bisa memberikan apa yang dia minta. Ini faktor pertama, sehingga banyak orang yang jatuh pada penyekutuan atau kesyirikan dalam rangka mencari rezeki. Mencari rezeki, sekian banyak mitos yang ada di wilayah kita masing-masing. Cari penglarisan, ya, baik dari menyembelih seekor hewan, atau dia tapa, atau dia melakukan ritual dalam rangka adanya keyakinan selain Allah bisa memberikan apa yang dia minta. Akan kita bacakan nanti beberapa jenis-jenis kesyirikan dalam perkara ini. Di antaranya adalah tentang seorang yang menyembelih untuk bangsa jin dikarenakan ingin menginginkan sebuah hasil tertentu. Atau faktor yang kedua, sesuatu itu disembah adalah dikarenakan faktor yang kedua, yakni sesuatu itu ditakutkan akan bisa menimbulkan mara bahaya, akan bisa menimbulkan malapetaka, sehingga dia harus disembah. Bentuk penyembahannya macam-macam. Ada yang harus ditumbalkan untuk dia, seekor hewan. Ada yang dilakukan ritual pada malam-malam tertentu. Kalau tidak, nanti akan ada malapetaka. Atau harus begini, harus begitu. Sehingga dilakukanlah penyembahan kepada benda-benda tersebut atau hal-hal tersebut dikarenakan faktor yang kedua, takut kalau tidak dilakukan ritual itu akan timbul mara bahaya. Nah, semisal acara pemandian benda-benda keramat, ya, dimandikan pada bulan-bulan tertentu, walhamdulillah kita tidak tahu. Nah, walhamdulillah itu ilmu-ilmu yang gak usah dikasih, gak usah tahu pak, ya, itu bisa menjatuhkan syirik. Bulan tertentu mereka keluarkan senjata-senjatanya, dimandikan, ya, dirawat, diruat bahasa Jawanya, untuk sedemikian rupa sampai tahun yang akan datang lagi. Kalau tidak, nanti sang penunggu di kris-kris itu akan berontak. Sang penunggu yang ada di senjata-senjata itu akan datang mendatangi juru kunci atau beberapa orang yang kadangkala akan menimbulkan mara bahaya. Dua faktor ini ya kaum muslimin, sesuatu itu disembah. Kita ya kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dua faktor ini. Yang pertama, kita meyakini Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan apa yang kita pinta, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Allah semata yang bisa memberikannya untuk kita, bukan yang lain. Nanti akan kita bawakan beberapa dalil tentang khalifah kaum muslimin yang berkaitan dengan kebatilannya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak bisa mengabulkan apapun yang dimintakan oleh manusia kepada mereka. Kita masuk pada beberapa jenis, di antaranya adalah al-dhabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syirik akbar, syirik besar yang akan menyebabkan manusia itu keluar dari Islam dan kekal selamanya di dalam neraka jika dia mati dengan membawa dosa tersebut. Ya. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang 162 163 Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah olehmu ya Rasul, sesungguhnya salatku dan ibadah menyembelihku, hidupku serta matiku adalah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada yang disekutukan dengan Allah apapun juga. Hanya untuk Allah saja tanpa menyekutukan dengan apapun. Salatku ini mewakili semua ibadah. Wanusiki, ibadah menyembelihku, hidupku dan matiku, lillah, semata hanya Allah, karena Allah adalah Rabbnya alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Ya. Wabidzalika umirtu, dan dengan hal itulah aku diperintahkan, yakni bertauhid. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah manusia yang pertama kali berislam di umat ini. Dalil yang lainnya kaum muslimin disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim atau Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul menyebutkan 4 hal dosa yang dikutuk yang tidak asing di telinga kita hadis ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man aw muhdithan, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Nabi mengatakan Allah melaknat seorang yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah. Untuk apa saja macam-macamnya, insyaallah nanti kita bacakan keterangan dari beliau. Yang kedua, dalam hadis Ali bin Abi Thalib ini, Rasul mengatakan Allah melaknat seorang yang mencela orang tuanya, menghardik orang tuanya, melaknat orang tuanya. Allah akan melaknat anak yang seperti itu. Yang ketiga, Allah melaknat seorang yang merubah atau seorang yang melindungi pelaku kriminal dan perbuatannya. Muhdid atau muhdah, melindungi dosa, melindungi kriminal, melindungi bid'ah, dan juga termasuk padanya Allah mengutuk orang yang melindungi para pelaku kemaksiatan dan para pelaku kebid'ah. Dua-duanya mal'un, terlaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah la'anallahu man ghayyara manar al-ard, Allah melaknat seorang yang merubah batas tanah. Dua pengertian disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, batas tanah antara tanahmu dengan tanah tetanggamu, atau rambu-rambu lalu lintas yang mengarahkan ke arah tertentu ternyata dirubah ke arah yang lain, maka ini pun termasuk terkutuk. Yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah ucapan beliau, Nabi kita yang pertama, la'anallahu man dzabaha bi ghairillah, Allah melaknat seorang yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama kita kaum muslimin, penyembelihan hewan itu ada beberapa jenis syariat. Jadi menyembelih seekor hewan itu dalam agama kita adalah ibadah. Sehingga kalau disembelih seekor hewan untuk selain Allah, berarti itu ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Berikut ini kaum muslimin, ada beberapa sesembelihan-sesembelihan yang syar'i. Ada beberapa sesembelihan-sesembelihan yang syar'i yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adhahaya, menyembelih hewan dalam rangka untuk berkurban di hari-hari Idul Adha. Jenisnya tertentu dan waktunya pun terbatas. Ya. Kemudian yang kedua, hadaya. Hadaya yang dimaksudkan di sini adalah dam. Seorang mengatakan dengan bahasa dam, diat atau hadyu. Ini berkaitan dengan orang yang haji. Hajinya haji tamattu dan hajinya haji qiran. Maka bagi mereka diwajibkan membayar dam. Bahasa lainnya adalah al-hadyu. Pernah membahas tentang haji, Bapak? Pernah ya, insyaAllah. Sudah haji semuanya? Mudah-mudahan. Ya. Siapa yang tamattu datang dari negeri Indonesia ke Saudi, mungkin sebulan sebelum adanya hari haji, setengah bulan sebelum hari haji, Dzulqa'dah dia sudah berangkat. Ya. Sekian hari dia tidak bisa terus menerus dengan kain ihram, maka diberi oleh Allah Azza wa Jal syariat yang sangat bagus, adanya haji tamattu. Dia datang ke kota Mekah, lakukan terlebih dahulu umrah, selesai umrah, selesai tahanun, ya, jangan dicukur alus rambutnya, karena nanti akan ada tahalul haji. Ya, kalau sudah umrohnya gundul cebrul lah, nanti dicukur apanya lagi. Tapi kalau satu bulan mungkin sudah tumbuh. Selesai tahalul umrah, dia pakai baju biasa. Ibadah terus, sampai datang ayamul haji, hari haji. Tanggal 8 tarawiyah, atau tanggal 9 langsung ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Maksudnya minimalnya adalah sebelum tergelincirnya matahari. Ya, kemudian sampai tenggelamnya matahari. Hajinya disebut tamattu. Karena antara umrah dengan haji, dia berlezat-lezatan. Boleh makan, boleh minum, boleh berganti pakaian, boleh melakukan hubungan badan, boleh. Hajinya tamattu. Dikarenakan ada unsur tamattu, maka diwajibkan membayar dam atau al-hadyu. Ini tentang haji. Itu pun mendapatkan pahala. Penyembelihan yang berikutnya, dzabhun nudur lillah. Seorang bernazar untuk menyembelih seekor hewan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bernadar, contoh kalimat nadar adalah nadartu. Ini bahasa Arab. Aku bernadar. Kalau tidak dengan kalimat aku bernadar, diganti dengan kalimat lain. Jikalau aku sembuh, maka aku akan menyembelih seekor hewan berupa kambing. Ini nadar bagi kaum muslimin. Karena dikaitkan antara keinginan dia melakukan sesuatu, jikalau begini dan begitu, maka Allah ketika memberikan apa yang dia pinta, maka dia pun harus melakukan nazar yang dia ucapkan. Bisa dipahami hadirin? Ya, karena apa? Mukabil adanya timbal balik, jikalau saya sukses atau saya sakit, saya sembuh, saya akan begini, saya akan begitu. Beda dengan sedekah. Sedekah ya kaum muslimin, dia tidak ada kepentingan apapun di balik sedekahnya. Tidak karena nanti kalau saya sembuh atau nanti kalau saya sukses, nanti kalau saya tidak. Dia betul-betul punya duit, belikan seekor kambing, berikan kepada orang sana masak, bagikan. Ini sedekah. Beda dengan nazar ucapannya. Bisa dipahami hadirin? Kemudian penyembelihan yang berikutnya adalah al-aqiqatu. Akikoh. Ini juga penyembelihan yang syar'i, yang diperintahkan dalam syariat kita. Alal maulud fi yawmi sabihi aw ba'dahu. Di hari yang ketujuh dari kelahiran atau setelahnya. Akidahnya kaum muslimin, hikmahnya besar. Jangan Anda lewatkan akidah. Karena akidah ini menentukan anak tersebut memberikan syafaat kepada orang tuanya atau tidak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi yudbu an fi yawm sab'ihi. Ya, thumma yuhlaqu yusamma au qama qalam bi sallallahu alaihi wasallam. Lemahnya kan setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikohnya. Disembelihlah satu ekor hewan yang paling afdol, kambing, bukan sapi, bukan bulu unta, kambing. Bedanya dengan Idul Adha, kurban Idul Adha paling afdol apa? Unta, kemudian bakor, kemudian ghanam. Ya, tapi kalau akikoh yang paling afdol adalah ghanam. Apa itu ghanam? Kambing. Ya. Disembelihnya pada hari yang ketujuh dari kelahiran, kemudian dicukur rambutnya lonos begitu, laki-laki maupun bayi perempuan sama saja. Kemudian karena Nabi kita mengatakan wa tumitu anhu al-adha, dan hendaknya pada hari yang ketujuh itu dihilangkan segala apa yang bisa menyakitinya. Yang dimaksudkan dengan labat ini adalah dicukur rambutnya secara lonos. Tahu lonos? Gundul ceprul. Kadangkala ada yang disisakan di depan sini. Kayak si Huma. Tahu si Huma? Ya, dulu. Ini malah tidak diperbolehkan. Kata orang ini kan supaya bunuh-bunuhnya terjaga. Tidak. Syariat ini lebih sempurna daripada pikiranmu. Hah? Cukur secara halus. Kenapa? Karena rambut bawaan bayi itu ada. Itu hal yang bisa menyebabkan penyakit, kata Nabi kita alaihissalatu wassalam. Biarkan tumbuh rambut yang kuat, yang lebih kuat, yang lebih lebat, yang memang Allah siapkan untuk menjaga kepala sang bayi tersebut. Hada wa ikhwan, bisa dipahami hadirin, ya, sehingga jangan ikuti ikutan orang. Dia apa kan? Bahasa kitanya apa? Ya apa? Ya itulah, saya lupa apa. Cukur brus, tapi di sini sedikit ya. Itu zaman dulu. Kemudian berikutnya kaum muslimin, makna murtahinun biar selengkap. Kullu mauludin murtahinun, setiap anak yang lahir tergadaikan. Maknanya tergadaikan apa pak? Ini motor digadaikan. Bisa enggak kamu menggunakannya? Oh, di penggadaian kok. Kamu diberi uang, ya, ini motor mamanya harganya 10 juta. Kamu pinjam uang 8 juta. Ini digadaikan. Gade itu ada enggak dalam agama kita, Pak? Hah? Ini malah jadi bahas gadenya. Penggadean. Ya, menyelesaikan masalah dengan penuh masalah. Penggadaian kaum muslimin dalam bahasa Arab rohn. Rohnun dalam syariat kita, fushuhundur ba'ufikum, bedanya sekali. Syariat kita mensyariatkan gadai tanpa masalah. Misal, saya berikan contoh. Saya pinjam sama kamu 8 juta. Ini motor harganya berapa? 10 juta. 6 bulan temponya. Begitu 6 bulan saya tidak bisa bayar, barang ini menjadi jaminan uang yang dipinjam akan kembali dengan cara barang ini dijual. Dengan cara yang alami. Bukan dengan cara ngawur. Utangnya pira 8 juta, wislah 8 juta, payment. Padahal harga 10, gak boleh pak. Harus alami. Dengan harga yang standar. Jual barang ini 10 juta, diambil oleh sang yang engkau hutangi 8 juta. Yang 2 juta kembalikan ke kamu. Ini gade menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tetapi jikalau ini motor digade terus hilang-hilangan pak. Ngerti hilang-hilangan? Colong wong apa? Bukan. pinjam 5 juta, motor harga 10 juta, ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, motornya hilang, sudah tidak lagi menjadi haknya saya. Loh itu kan 10 juta. Lah ini gede menyelesaikan masalah dengan berbagai macam masalah. Hada haram. Ini hukumnya haram yang seperti itu. Dan itu adalah riba jahiliyah. Nah, kita kembali ke anak. Kita lagi bahas anak. Anak tergadaikan. Maksudnya apa? Qala al-ulama, berkata para ulama disebutkan dalam kitab al-ihtifal bi ahkamin wa adab al-atfal, sang anak ini tidak bisa nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sampai anak itu diakikahi. Batas waktunya ada selisih pendapat di antara para ulama. Yang paling tepat tanggal yang ketujuhnya. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kapan mampu. Bisa umur 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, kapan mampu. Ini longgar sekali dari beliau. Tetapi sebelum lama mengatakan dibatasi 2 tahun sebelumnya. Yani kurun waktu bayi tersebut di bawah umur 2 tahun. Sebagian mengatakan sebelum balik. Al-muhim, kalau belum diakikoi, akikoi. Karena adanya khilaf di antara para ulama. Yang berikutnya, sesembelihan yang syar'i adalah menyembelih seekor hewan fil walaimi, dalam rangka walimah. Dalam rangka walimah. Yang keenam, adzabhu li ikrami dhuyuf, menyembelih seekor hewan dalam rangka memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Kita tahu Nabi kita memerintahkan agar kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yawmil akhir, maka hendaknya dia muliakan tamu-tamunya. Nah, yang berikutnya masih sembelihan yang syar'i, dzabhu shadaqah, menyembelih seekor hewan sedekah, bukan wajib, memang sedekah. Niatannya dalam rangka berbagi dengan kaum muslimin yang lainnya. Antum ada rezeki mamanya, seberikan contoh, mudah-mudahan dilakukan. Antum punya rezeki, antum bawa ke pondok. Nih, ada rezeki. Kambing berapa harganya? 2 juta. Nih 2 juta. Belikan kambing, sembelih dan silakan dinikmati oleh para santri di pondok. Sering-sering saja pakai gitu, Pak. Ya, sehingga anak-anak di pondok itu bahagia. Wallah, yani hal yang menyenangkan. Kemudian kata beliau yang ke-8, dzabhu al-fidyah fil hajj al-umrah. Menyembelih fidyah. Jadi haji dan umrah ini pembahasan yang lainnya. Bisa hadyu, tidak bisa berupa fidyah. Kemudian penyembelihan yang mubah. Dzabaih mubahah. Menyembelih seekor hewan al-jazar al-bay, untuk dijual. Jagal, menyembelih sapi untuk dijual. Ya, ini mubah. Itu semuanya harus dengan nama bismillah. Minimalnya bismillah. Itu dia. Harus untuk menjadikan daging itu halal. Kalau tidak, maka itu bangkai. Ya. Kemudian yang kedua, sembelihan yang mubah, adzabhu lil akli, menyembelih seekor hewan untuk dinikmati oleh keluarga. Ini hal-hal yang diperbolehkan. Sekarang beberapa sesembelihan yang mengandungi unsur syirik. Dagingnya haram dikonsumsi dan nilainya syirik. Ada 11. Wah, kayak teman bak. 11 ini contoh. Dalam kenyataan kehidupan itu lebih banyak lagi sesembelihan-sesembelihan yang mengandungi unsur apa? kesyirikan. Namun secara global masuk pada pembahasan yang ke-11 ini. Kita baca beberapa di antaranya. Yang pertama, al-dhabhu lil asnam, menyembelih seekor hewan ditunjukkan untuk para berhala. Berhala. Kalau berhala itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Sonam. Apa itu sonam, kaum muslimin? Hah? Sonam itu kalau bahasa kitanya, sesuatu yang terpahat dalam bentuk manusiakah atau hewan. Seperti bakorah, patung sapi yang dikisahkan dalam kisah Bani Israel. Itu pun namanya apa? Berhala. Ya. Dan berbagai macam patung-patung, yaitu ada patung sapi, ada patung apa, patung apa, patung apa. Patung kera, ya, yang konon katanya mengobok-obok kayangan. Keranya siapa namanya? Sunggokong. Murojaah ini, Pak. Dibikin patung, apapun itu bentuknya ketika itu adalah patung, bahasa Arabnya sonam. Tidak mesti bentuk manusia. Hewan atau patung yang bentuknya nempel di tembok, namanya bida apa? Hah? Graffiti, ada yang mengatakan gitu. Yang tembok kemudian dibentuk kepala, dibentuk badan, tapi dia nempel di tembok, itu pun sonam. Hah? Termasuk pada sonam kaum muslimin adalah tidak dilihat dari bahan apa, kayu, batu, semen, besi, tidak dilihat. Yang penting itu sonam sudah. Karena itu apa hukumnya patung dalam Islam? Ini melebar ke sana. Apa hukumnya patung dalam Islam? Hukumnya haram. Haram syar'an. Tidak boleh kita membikinnya. Nah, kalau patung pohon, pernah tidak? Patung pohon. Lagu ngapa pohon pirang-pirang rasa gawe patung, Pak. Deleng bae pirang-pirang. Kalau hanya pohon tidak masalah. Yang menjadi problem adalah yang bernyawa. Gambarnya saja haram, terlebih lagi dibikin patung. Sonam dalam bahasa Arab kita. Ya, itu hukumnya adalah haram. Apapun alasannya. Sonam maksudnya. Nah, di zaman musyrikin jahiliyah, mereka ini kaum muslimin, di antara bentuk kesyirikannya adalah menyembelih seekor hewan dipersembahkan untuk berhala-berhalanya mereka. Disembelih untuk Lata, disembelih untuk Uzza, disembelih untuk Hubal, ya, disembelih untuk Manat, disembelih untuk macam-macam. Ya, sehingga apapun itu bentuknya, kalau itu adalah makhluk hidup, hukumnya haram. Walaupun mungkin tidak ada nyatanya dalam dunia nyata. Kan ada patung bokong gede banget, Pak. Apa ada dunia nyata seperti itu orangnya, Pak? Ya, bokongnya gede banget. Ngerti bokong ini kan? Ya. Mungkin tidak ada. Buta mungkin. Patung buta terong. Ya, sudah buta, sukanya makan terong, Pak. Mungkin tidak ada dalam kenyataannya. Masa ada makhluk kayak gitu. Tapi itu makhluk. Makhluk itu. Ya, orang menyangka itu bernyawa. Walaupun itu tidak ada manusia seperti itu. Ada gambar apa, sesuatu yang, tapi tetap itu senamnya senam, hukumnya haram. Yang kedua, dabhu lil jin. Dabhu lil jin. Menyembelih untuk apa? Untuk bangsa jin. Menyembelih untuk bangsa jin. Sini kaum muslimin, adzabhu lil jin banyak sekali contoh-contohnya. Menyembelih untuk jin. Jin yang ini, jin yang itu. Kadang disebut dengan bau rokso. Kadang disebut dengan unsur apa? Roh halus. Atau dedemit. Atau yang lainnya. Itu semuanya masuk pada pembahasan adabhu lil jin. Saya sebutkan dalilnya yang pertama tadi. Hadis yang disebutkan dalam kitab Tauhid yang sudah lampau kita membahasnya. Sudah bertahun-tahun kita membacanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan apa? Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang lainnya, marajulan inda qabil muslim. Ada dua orang yang melewati satu kampung yang kampung itu memiliki apa? Berhala. Tidak boleh melewati kampung itu sampai orang itu menyembelih seekor hewan untuk berhalanya. Kalau enggak dibunuh. Maka yang satu maju ke depan. Qarib walakana duba. Qarib berkorbanlah engkau untuk berhala kami. Dia mengatakan, "Ma'indi syai'un qariba, aku enggak punya apa-apa untuk aku korbankan." Maka sang penunggu berhala itu mengatakan, "Qarib walakana dubaban. Berkorbanlah engkau walaupun itu dengan menggunakan apa? Lalat. Qarib walakana dubaban. Faqarraba dubaban." Akhirnya dia pun mencari seekor lalat dan dia bunuh lalat itu. Dia berpikir, daripada nyawa saya yang hilang, ya mending nyawanya siapa? Laler, lagur laler ini paling regane 500, Pak. Ya. Juga enggak ada yang beli. Halo, berpikir singkat daripada saya yang dipenggal, saya lebih mending membunuh seekor lalat. Ternyata kata Nabi kita, "Faqalu sabila wa dakhala an-nar." Orang ini dipersilakan masuk ke kampung itu, dia selamat tidak dipenggal kepalanya, tetapi masuk neraka. Adapun yang kedua, semisal yang pertama, disuruh berkorban, qarib berkorbanlah engkau. Maka dia mengatakan dengan tegas, "Ma indi syai'an liqarriba dunallah." Aku tidak memiliki apapun untuk aku korbankan kepada selain Allah. Aku enggak punya. Aku korbankan untuk Allah semata. Untuk berhala, enggak. Tegas jawabannya. Fadarabu unuqahu. Maka mereka pun memenggal leher laki-laki ini. Mati dia. Mati. Nyawanya lebih murah daripada lalat. Begitu? Tidak. Dia meyakini bahwasanya menyembelih apapun hewannya, kalau untuk berhala, itu syirik. Maka bukan dilihat dari lalatnya, tetapi dilihat dari nilai syiriknya. Maka Nabi kita suatu asal menyebutkan, dia pun dipenggal kepalanya oleh mereka. Fadakhalal jannah. Orang ini masuk ke dalam apa? Ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumul jami'an. Penyembelihan kepada bangsa jin. Banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan di antaranya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin dengan apa? Dengan dia melakukan berbagai macam ritual-ritual penyembahan. Di antaranya adalah adzabhu lil jin. Adzabhu lil jin. Sebutkan dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ini. Di antara manusia ada yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Antara manusia ada yang menyembah bangsa jin. Diwujudkan dalam bentuk apa? macam-macam. Di antaranya adalah menyembelih seekor hewan untuk bangsa jin. Yang ketiga, ini 11 Pak, waktu kita sudah habis. Jam 8 lebih 32 ini. Kita berhenti pada jam berapa? Sepakat. Jam 9? Kalau ngomongin Pak, jam 9 kurang 15. Ya? Setuju? Apa terlalu lama? Udan juga bakar, mengapa? Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, adzabhu lilqubab wal masyahid wal qubur. Menyembelih seekor hewan untuk kuburan atau petilasan masyahid atau kubab, kubah-kubah yang ada di atas kuburan. Hah? Ini juga termasuk dari syirik akbar. Kenapa? Karena dia menyembelihnya li ghairillah. Hukumnya haram dimakan. Hukumnya apa? Haram dimakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apapun yang disembelih untuk selain Allah, walaupun dia membaca bismillah. Dzur barakallahu fikum. Perhatikan. Walaupun dia membaca bismillah. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang niatan, tujuan disembelihnya seekor hewan. Tatkala niatannya untuk berhala atau jin atau kuburan yang dikeramatkan, maka Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatannya. Walikul imri imanawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun lisannya mengatakan bismillah. Oh, nyata-nyata dah saya dikubur kok. Ya, nang perapatan memenipun. Lagi dah saya teman-teman. Wajah aja ngopo aku ku jin. Simborok sonang kene. Pasikile bengana. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini menunjukkan apa? Niatan. Niatannya adalah lil jin. Ya, untuk bangsa jin. Dikarenakan di perapatan itu sering banyak terjadinya apa? Kecelakaan. Hada huwa. Kemudian yang keempat, penyembelihan yang syirik. Adabhu limardi zar. Wa huwa min anwa'i adabhil jin. Penyembelihan yang syirik yang keempat adalah penyembelihan dikarenakan seorang tertimpa sebuah penyakit. Marad, penyakit. Penyakit ini disebabkan karena jin. Bahasa kitanya kena santet. Bahasa kitanya kena pelet. Ya. Atau yang lainnya, kalau bahasa syariah ad-diwala, bahasa dalil, Nabi kita sallallahu alaihi menyatakan itu semuanya masuk pada kalimat ad-diwala, bahasa kitanya guna-guna. Ya. Nah, ketika seorang terkena marad, penyakit diakibatkan karena jin, di antara mereka menyembelih seekor hewan diniatkan untuk si jin yang ada dalam tubuh orang tersebut, dengan harapan supaya jin tersebut cepat-cepat keluar. Syaratnya apa? Biasanya ada dialog, Pak. Saya mau keluar asalkan saya dikasih apa yang saya minta. Apa contohnya? Pitik ireng. Pitik wong negro, Pak. Yang dibahasakan kita pitik apa? Semali. Antum apal ya? Ada juga yang syaratnya mintanya ayam putih. Nah, ayam apa? Boiler, Pak. Jinnya senang ayam sayur. La hawla wa la quwwata illa billah. Macam-macam. Yang namanya jin itu ekor muslimin. Saya punya pengalaman pribadi. Merukyah orang awam. Alhamdulillah kita ada di situ. Diminta bantuan kita rukyah. dengan beberapa ustadz yang ada. Kita rukyah, muncul jinnya, bicara. Kita nggak pedulikan, jangan kita ajak dialog. Dia diajak dialog, dia malah merasa besar, sikat terus dengan kita dikti apa kiratul Quran. Sampai akhirnya dia menyerah. Iya, menyerah. Panas dia. Ya, panas. Di antara yang dia ucapkan dari kaum muslimin, ini yang problem. Jinnya minta. Kita sebagai ahli sunnah paham, ini kesyirikan. Pihak keluarga yang kena jin ini, gak paham tauhid jahil. Dia mengiyakan syaratnya. Aduh, gagal kita pak. Jinnya lebih lihai. Dia keluar tapi memesankan satu pesan. Kayak kuburanku disapu ya. Itu saya dengar terus. Eh bukan saya dengar terus. Eh dengar dengan telinga saya sendiri. Kayak kuburanku. Dia ngaku seorang mbah. Yang konon katanya dulu pernah hidup di tempat itu. Sekian tahun lalu. Nah kuburannya ada di kampung itu. Dan dia mengatakan kayak kuburanku disapu. Diiyakan sama familinya. Dia sudah deal. Ya, deal antara jin dengan manusia. Lu ngapa ngetepet ini jinnya? Rampung. Jatuh pada syirik. Kita tidak bisa untuk mendakwainya. Jadi jin, bahaya kaum muslimin. Kalau antum merukyah, jangan ajak bicara. Dia ajak bicara, dia akan minta macam-macam. Ketika antum iyakan, dia keluar antum syirik. Jatuh kalau antum melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini diantaranya adalah apa yang disebutkan dalam pembahasan yang keempat ini. Yang kelima, adzabhu li bi'ril jadidah, menyembelih seekor hewan karena membuat sumur. Ini di negeri kita, wallahualam apakah ada atau tidak, membuat sumur baru, qabla syurbi min ma'iha, sebelum airnya diminum, diadakan dulu ritual penyembelihan ayam jago, ayam babon, atau yang lain. Yang penting hewan. Wahia min anwa'i adabhil jin. Ini juga termasuk bagian dari menyembelih seekor hewan untuk jin. Kenapa disembelih padahal hanya sekedar sumur? Dia yang gali, dia pula yang membuat sumur. Tiba-tiba ada pemikiran menyembelih. Karena apa? Khawatir adanya jin yang akan mengganggu pada sumur ini. Sesuatu itu disembah karena apa? Dua faktornya. Yang pertama, dianggap bisa memberikan apa yang dia minta. Dianggap bisa memberikan pengampunan doa. Dan yang kedua, karena ditakutkan bisa menimbulkan mara bahaya. Ini. Yang keberapa? Kita ngebut pak. Yang keenam, ada bukan dan tihaim binil bayt al-jadid qabla sukni biqasdi hijabin min al-jin. Yang keenam, menyembelih seekor hewan. Ya, menyembelih seekor hewan. Ketika selesai membangun sebuah rumah. Sebelum dihuni, maka diadakan ritual. Nah, kalau di negeri kita mungkin pasang batu pertama, Pak Ibak ya. Peletakan batu pertama, pondasi disembelihlah seekor jago. Yang darahnya kemudian dicucurkan di sekitar batu tersebut. Ini sama. Baik sebelum pembangunan atau setelah selesai pembangunan ketika mau dihuni. Disembelihlah seekor hewan, maka ini termasuk syirik besar. Letak syiriknya di mana? Karena ini termasuk menyembelih untuk bangsa jin. Ya. Yang ketujuh. Adzabu 'inda dukhulil 'urusain al-baita wa mashihuma ala dami dhabihati wa hiya min anwa'i dhabihil jin. Yang ketujuh, menyembelih bagi dua mempelai suami istri, dua mempelai pengantin, ya, suami dan istri yang baru selesai mengakad nikah. Banyak ritual di antaranya ngitek-ngeduk. Nah, ngitek-ngeduk ngerti, Pak? Nduk eman-eman, Pak, bisa dibikin buat sari ini. Diinjak, waduh. Itu semuanya untuk apa? karena khawatir adanya madharat di masa yang akan datang. Karena itu ritual itu dilakukan. Bahkan sampai tingkatan menyembelih seekor hewan. Dalam rangka apa? Bukan untuk walimahan. Dalam rangka agar tidak ada malapetaka di suatu saat nanti dalam kehidupan dua mempelai laki-laki perempuan tersebut. Ini pun termasuk syirik akbar. Karena mengandungnya apa? Mengandungi penyembelihan untuk bangsa jin. Yang berikutnya yang ke-8. Adab'u as-sanawi lil-jabal hatta lasfutu ala al-buyut al-mujawrat hasba za'mihim. Yang ke-8. Menyembelih yang itu rutinitas pertahunan. Contoh dari Syekh, beliau kan bukan orang penghuni pantai selatan, Pak. Ya, beliau berbicara di sini sesuai apa yang ada. Menyembelih yang itu bentuknya pertahunan bil jabal, untuk gunung. Dikhawatirkan oleh mereka gunung ini kalau tidak ada tumbal untuk mereka akan meletus dan membahayakan masyarakat yang ada di sekitar gunung tersebut. Nah, ada tidak di negerinya antum penyembelihan tahunan? Gak usah dijawab, mau jadi ribut. Yang ke-9. Wahai disebut kelasir. Ya, kalau tadi gunung, sekarang saya mengatakan adabu sanabi til bahri. Ya. Sembelihan yang itu tahunan untuk laut. Il bahri lho, Pak. Bukan Syekhul Bahri. Itu nama saya. Ini bahar, laut, benahar, dan juga kadang disembelih untuk sungai besar, Sungai Musi atau yang lainnya. Hatta lidalih man bijiwari hasbasani. Agar supaya tidak timbul malapetaka mara bahaya. Itu semuanya dikarenakan dalam rangka tolak bala. Singkatnya adalah dalam rangka apa? Tolak bala. Yang keberapa? 10. Tinggal 1 menit lagi, Pak. Adab'u lil mariyu min ajli jin ayya ruju minu in kanu qad dakhulu fi aw la yadkhuluna fihi in kanu lam yadkhulul hasb za'mi. Ini semisal yang tadi di atas. Seorang ketakutan dengan jin. Rumahnya ada jinnya. Ya, atau pabriknya ada jinnya. Takut kalau jin itu menyerang dalam bentuk merasuki para pekerja, merasuki isi rumah, maka diajarkan ritual penyembahan, penyembelihan kerbau atau sapi atau yang lainnya dalam rangka agar supaya jin yang ada di situ tidak merasuki orang-orang yang menghuni. Padahal itu waham. Sesuatu yang waham-waham itu sesuatu yang tidak pasti ada. Cuma tawah nasi. Apa bahasa kitanya? Begitu. Putih-putih. Apa kayak ini? Pocong. Kemudian, Pak. Ya? Wadah ini ada ini. Akhirnya diadakan ritual. Dibacakan ini. Untuk kemudian agar mereka terhindar. Yang ke-11, adabul jin idza wujida kanzun fi makanil kanz. Menyembelih seekor hewan dikarenakan penemuan kanzun. Kanzun ini yang berbentuk penemuan sesuatu yang berharga. Suatu penemuan emas, ada penemuan tembaga, ada penemuan ini, ada penemuan itu, ada penemuan sumur, ada penemuan. Penemuan-penemuan tersebut, baik kaum muslimin, orang akan berpikir, jangan-jangan ini ada bau reksonya. Apalagi sudah dibor. Ini dibor dengan mata yang sudah, mata bornya kok pada pecah. Hai ya, bukan apa-apa nih. Pikirannya jin. Mula jurana waktu ini gede banget, Pak. Pikirannya ngeres, bukan jin ini. Yang tidak bersahabat. Supaya bersahabat, dimpani kebo, Pak. Nah, ini juga adab hulil jin. Ini semua kaum muslimin termasuk dari syirik akbar. Dalilnya tidak bisa kita baca karena waktunya habis. Pertemuan yang akan datang, ya kalau hujan lagi, Pak. Dan kalau saya ingat, Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.